Masya Allah. Ana memiliki kajian lama antum, saya. Berupa MP3. Judulnya adalah Mabadi'ul Mufidah. Namun tersiar kabar bahwa kajian kitab itu sekarang menyimpang. Loh, kok kajian yang menyimpang? Kajiannya enggak menyimpang, orangnya masih ada ini. Kitabnya, penulis kitabnya gitu ya. Bahwa apa, menyimpang. Begitu juga MP3 Irsyadul Bariyah. Irsyadul Bariyah. Bagaimana kami menyikapinya? Apakah dihapus? Atau disikapi dengan kesabaran yang seperti apa? Masya Allah. Taib. Kalau kajian kitab Mabadi'ul Mufidah, saya punya, seingat saya. Itu kajian di Sidoarjo. Nah, dulu juga dikaji dikarenakan penulisnya guru saya sendiri yang masih di atas sunnah. Yahya Al-Hajuri. Wafaqahullah wa hadah. Namun sekarang Al-Hajuri telah difonis oleh ulama kita sebagai haddadi, mubtadi umbal, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, seperti yang diberitakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i Al-Yamani hafizahullah, resmi membuat pernyataan mendengarkan langsung Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan Al-Hajuri haddadi dan mengatakan ana ubaddi'uhu, aku sudah menfonis dia sebagai mubtadi. Itu disaksikan oleh para masyaikhul Yaman yang ziarah ke tempatnya Syekh Rabi bin Hadi itu beberapa tahun yang lalu ya ikhwan. Naam, wa hakadha Syekh Ubad al-Jabiri dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan menyimpang yang menyimpang, kita katakan al-haq adalah al-haq. Al-haqu yuqal. Menyimpang yang menyimpang walaupun gurunya sendiri. Jangan dipegangi. Nah gitu ya. Yang lebih dipegangi al-haq. Al-haqu a'zam min kulli syai'. Al-haq itu lebih besar dari segala sesuatu. Mubtadi, mubtadi, haddadi, haddadi, munharif. Yang dikatakan oleh para ulama. Sebagian ikhwan mengumpulkan data penyimpangan Al-Hajuri ada sekitar 54 atau 55 poin. Ada semuanya di sini. Oh, di sini di HP saya maksudnya. Iya, ada di sini. Barakallah. Naam. Sehingga kalau bisa anak pribadi menasihatkan supaya kajian tersebut dinonaktifkan. Kalau misalkan antum ingin mengosongkan, dihapus, dihapus saja. Barakallah. Nah, sehingga yang menyimpang bukan kajiannya ya, kawan. Insya Allah enggak menyimpang. Hah? Penulis kitabnya. Kalau MP3 Irsyadul Bariyah, saya enggak tahu ya, kawan. Apakah saya pernah mengkaji buku itu? Itu Muhammad mungkin. Kalau anak pribadi saya enggak punya, saya ingat. Tanyakan kepada beliau. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu namanya pembelajaran ya, ikhwan. Hah? Siapapun orangnya kalau menyimpang ya katakan menyimpang. Jangan ragu-ragu untuk menyatakannya apalagi yang telah menfonisnya para ulama besar pada masa ini. Walaupun gurumu sendiri. Jok ragu-ragu. Hah? Dulu kamu mengatakan syekhuna, qala syekhuna, qala syekhuna, bangga dengan guru kamu tadi. Begitu menyimpang, ya enggak jadi mengatakan qala syekhuna. Gimana lagi, sudah menyimpang para kuat. Sudah tanya, bagaimana keadaan al-haju? Al-hajuri haddad. Demikian dikatakan sama para masyaikhuna, para ulama kita yang lainnya. Guru antum Ustaz? Iya, guru saya sendiri. Menyimpang, menyimpang. Barakallahu fikum dan memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga kita semua dijaga dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dan semoga Allah Azza wa Jal mengembalikan orang-orang yang menyimpang ke jalur yang benar. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi cekeli. Satu menyimpang akan muncul para masyaikh yang lain, para ulama yang lain. Nah, itu sekelas Al-Hajuri. Apalagi yang jauh di bawahnya Al-Hajuri. Jangan ragu-ragu. Menyimpang-menyimpang. Jangan digandoli ya ikhwan. Sudah mau apa lagi? Jangan kemudian merasa kehilangan satu orang seakan-akan ilmu lenyap di muka bumi. Tidak, siapa? Menyimpang-menyimpang. Kalau seandainya ada jutaan orang semacam dia, barakallahu, menyimpang, tidak ada gunanya sama sekali. Barakallahu. Yang diperlukan ikhwan adalah al-istiqamah di atas al-haq, barakallahu fikum. Ketika ada satu ulama yang mentahdzir seseorang, ada sekelompok orang yang mengatakan, kan ulama belum sepakat mentahdzir si fulan, bagaimana dengan pernyataan ini? Wallah ya ikhwan, ini pernyataan aromanya aroma haladiyah. Barakallahu fikum. Ini adalah syubhatnya Ali Hasan Al-Halabi. Pemahaman halabiyah zaman sekarang ini yang dikatakan sebagai sururi gaya baru. Barakallahu fikum. Dia menolak tahdzir siapapun dari kalangan para ulama kalau belum ada kesepakatan seluruh ulama dalam mentahdzir. Ini merupakan qaulun muhdats, pendapat yang ganjil, pendapat yang bid'ah, menyalahi kaidah para ulama dalam tahdzir, dalam kaidah al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan menyalahi amaliyah semua ulama zaman dahulu kala. Tidak ada itu. Tidak dipersyaratkan harus ada kesepakatan seluruh ulama dalam mentahdzir seseorang. Tidak ada. Barakallahu fikum. Bahkan ketika ada satu ulama, dua ulama dengan syarat ulamanya mu'tabar. Ulama yang dianggap dalam bab tadi. Kemudian mentahdzir, mengkritik seseorang. Apalagi dengan kritikan yang mufak, yang terperinci. Maka jatuh orang tadi itu. Walaupun satu orang. Saya paham ya? Walaupun ada yang memujinya, ada yang mentakdil dia. Tapi kalau jarahnya mufassar, terperinci, disebutkan rincian-rincian kritikannya, takdil seribu ulama enggak laku. Yang dipakai adalah orang-orang yang menjarahnya, mentahdzirnya dengan syarat dia adalah orang yang alim, mu'tabar dalam bab tersebut. Apalagi didukung oleh ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Al-jarhu mufassar muqaddam ala ta'dil. Begitu pula barakallahu fikum. Memuji seseorang ta'dil tidak diperlukan harus semua ulama mentakdil dia. Cukup satu alim mengatakan fulanun thiqah. Tidak ada siapapun yang menjarah, yang mengkritiknya. Maka dikatakan thiqah rawi tadi itu. Thiqah orang tadi itu. Walaupun satu orang yang memuji dia. Tidak perlu kemudian ijma' ulama dalam masalah itu. Barakallahu fikum. Faham tuh? Ini bisa kita balik. Bisa kita balik. Ada orang yang bangga, saya dipuji sama Syekh Fulan, sama Syekh Alan. Gak laku. Kok gak laku? Ulama belum sepakat memuji antum. Paham ya? Lah iya, gak bakal mau dikasih kaidah semacam ini. Tapi memang gak ada kaidah semacam itu. Paham ya? Ini syubhatnya halabiyah, ikhwan. Aromanya sangat segar. Aroma halabiyah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ini orang tidak ngerti Ali Hasan Al-Halabi. Mungkin dia mungkin tidak pernah membaca syubhatnya Al-Halabi. Tapi yang namanya hati. Tashabahat qulubuhum. Hati mereka sama. Yang namanya Al-Batil dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur. Al-Batil, Al-Batil padwai. Keluar dari hati yang sama. Barakallahu. Faham itu? Ayuhannas. Ucapan yang sama dengan ini ikhwan barakallahu fikum ketika disampaikan keterangan para ulama, tahdzir para ulama atau seorang alim yang kafir yang mu'tabar mentahdzir seorang fulan begini begini begini. Sampaikan ya akhi, ada syekh mengatakan begini begini. Ya akhi la yalzamuni hadza. La yalzamuni hadza. Itu tidak mengharuskan saya bersikap seperti itu. Belum tentu. Yang sampai ilmunya kepada antum, belum tentu sampai kepada saya. Yang sampai ilmunya kepada saya, belum tentu kepada antum. Apa yang antum anggap rojih, belum tentu rojih menurut saya. Persis. Aromanya halabiyah juga ya. Barakallahu fikum. Ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Farkus. salah seorang alim dari Al-Jazair yang dipuji oleh Syekh Ubaid Al-Jabir dan juga yang lainnya. Syekh Farkus mengatakan, hadihi syubhatun syaitaniyah. Uslubun syaitani. Syubhat setan. Ini uslubnya setan. Ketika disampaikan kepada Raja Al-Haq, ucapan seorang alim yang mu'tabar. Yang mu'tabar. Ketika mentakdir seseorang dengan hakun, dia tolak dengan kata-kata, la yalzamun. Itu sih tidak mengharuskan saya. Yang rojih menurut antum, belum tentu rojih menurut saya. Dan yang kamu rojihkan yang mana? Ya menurut saya dia masih seorang sunni salafi. Siapa ente? Lah yang mengucapkan dia seorang yang demikian, demikian alim jabir, ulama besar pada masanya, oh dibandingkan sama ente. Ya khitakillah, ngaca dong. Kamu ini siapa? Hatam kitab juga belum hatam. Kok kemudian yang rojim menurut antum belum rojim menurut saya? Loh, kayak Ibnu Taimiyah. La haula wala quwata illa billah. Yang mending antum ucapannya antum lempar ke tembok, kita memegangi ucapannya alim kabir tadi, ulama yang mu'tabar tadi, barakallahu fikum. Itu semuanya adalah syubhatnya Halabiyah. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini muncul ucapan-ucapan yang seperti itu persis. Kita lagi membaca bukunya para ulama Timur Tengah sana. Kasusnya di Timur Tengah sana. Yang di Aljazair, yang di Syam, yang di Yordan, yang di sana sini. Itu sebabnya mereka di sana. Para ulama una. Begitu kita nengok ternyata di Indonesia ini. Lah kok bodoh? Barakallahu fikum. Mereka semua yang mengucapkan ini semua ya kawan. Orang Indonesia. Ya Pak ya. Buktinya antum tanya sama saya di Karanganyar. Ini orang Indonesia ya kan. Yang mengatakan demikian. Sama. Tasyabahat qulubuhum. Bahasanya, redaksinya macam-macam. Intinya sama. Tidak mau menerima kalamnya para ulama. Bahasa yang lebih kejam. Ucapan ulama itu bukan wahyu. Diginikan. Bukan wahyu. Lah ucapan inti apa? Wahyu. Bukan wahyu juga. Tapi itu gimana? Ya ucapan ulama yang mesti harus saya terima. Ucapan ente? Harus saya terima. Siapa ente ini? Ngaca ya Ikhwan. Siapa antum ini? Antum bukan siapa-siapa. Semut lo bukan. Kerikil lo bukan. Enggak, tidak. Kalau kemudian bukan wahyu. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini semuanya ikhwan adalah syubhatnya Halabiyah. Tolong jangan bangga menjadi orang-orang yang terkena pemahaman Halabiyah. Jangan bangga, itu pemahaman sururi gaya baru. Bahasa singkatnya, jangan bangga jadi orang sesat. Jangan bangga jadi orang yang menyimpang. Introspeksi diri, introspeksi diri. Harapulah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jam 7:30 lebih nih, Kon. Sampai jam berapa ya, Kon ya? Yang betul. Jika kita menasihati saudara kita dari penyimpangan-penyimpangan seorang ustadz yang telah ditahdir oleh para ulama. Dia mengatakan, ana dan antum itu penuntut ilmu. Tidak usah ngurusi fitnah. Hak atau syubhat? Batil. Ya akhi kalamul ulama, ucapannya para ulama terkait dengan al-jarh wa ta'dil itu ilmu. Dan ilmu dalam ini merupakan afdalul ulum, ilmu yang paling utama. Ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Itu ilmu yang paling utama yang masuk dalam ilmu ini. Khawasul ulama. Ulama-ulama khusus. Tidak semua orang tampil dalam ilmu jarh wa ta'dil. Lainnya itu alim besar, alim kabir. Diakui oleh semua ulama yang lainnya. Diakui ulama besar sebelum masanya beliau. Barakallahu fikum. Itu merupakan al-haq. Kalimat yang sangat indah disampaikan oleh Syekhuna Abu Nasr Muhammad ibn Abdillah al-Imam hafizahullah. Syekhul Imam yang di Ma'bar, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ketika disampaikan tahzirnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disampaikan kepada beliau, beliau mengatakan kalamul ulama ala ra'si wal 'ain. Ucapan para ulama di kepala kita dan di mata kita. Artinya sami'na wa ata'na. Itu sikapnya para ulama. Tidak ada yang mengatakan seperti ini ya ikhwan. Ini ucapannya halabiyun semua ini ya ikhwan. Ini adalah syubhatnya niu sururiyah, sururi gaya baru. Halabiyun ruhailiyun. Allahul musta'an ala hawla wa la quwata illa. Iya. Kalau sibuk dengan fitnah, dengan makna fitnah yang sesungguhnya, enggak boleh kamu sibuk dengan fitnah. Tahzir ulama kepada fulan dan alan dengan ilmu, itu bukan fitnah. Itu ilmu. Wa afdhalul ulum. Ilmu yang paling afdhal. Antum, pegangi ulama tadi, ucapan ulama tadi. Para ulama atau ulama mengatakan fulan demikian, demikian, demikian, maka dia demikian katanya para ulama, itu sikapnya saya. Selesai. Saya enggak perlu debat-debatan lagi. Saya mau sibuk belajar. Belajar lagi. Muroja'ah lagi. Terus taklim lagi. Dan urusi yang begitu-begitu itu. Tanya, gimana ya akhi? Gimana-gimana? Ulama mengatakan, fulan begini-begini. Itu mauqif saya. Selesai. Enggak ada perdebatan. Belajar lagi. Kayak itu? Itu yang namanya enggak ngurusi fitnah. Tapi punya sikap yang jelas dengan para ulama-nya. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ikhwana fiddin a'azzakumullah. Secara kenyataan justru mohon maafin. Secara realnya orang-orang atau pihak-pihak yang ditahzir itu yang tidak pernah bisa taklim. Gelisah dengan keadaan yang ada. Ayo, sibuk dengan masalah ini. Wah. Sementara yang lainnya santai. Taklim terus jalan, dakwah terus jalan, pondok terus jalan, daurah sana, daurah sini, di mana-mana. Terus lancar, tidak ada masalah. Barakallahu. Bayangannya mereka dibahas terus, tiap hari dikaji di pondok-pondok mereka. Tidak, itu tidak dibahas. Yang dibahas kajian-kajian sebagaimana biasanya. Barakallahu. Kebetulan ada yang banyak di Karanganyar, ya dijawab sebentar. Mereka yang sibuk, bukan kita. Allah Ta'ala alam bisawab, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sekali lagi, yang sabar dalam menghadapi fitnah. Sabar itu ialah as-sabr alal haq, as-sabr alal sunnah, as-sabr alal ilm. Barakallah. Jangan goyah. Jangan, gimana Ustaz? Ada semacam ini. Buang al-haq nih. Ini mauqif saya. Gitu. Jangan goyang-goyang begitu ya, ikhwan. Nah. Wah, ini kalau teruskan jam 8 ya, ikhwan. Terakhir ya, ikhwan ya. Di kampung masjid kami ada beberapa imam, salah satunya ikut Syiah di Solo. Beberapa hari ini membuat fitnah terhadap salafiyin, bagaimana salat di belakangnya boleh apa enggak dalam rangka menjaga agar enggak terjadi fitnah di masyarakat bila enggak salat di masjid tersebut. Apa hukum salat di belakang ahlul bid'ah syah atau tidak? Terkait dengan masalahnya, barakallahu fikum, secara hukum asal ilmunya, selama dia tidak kafir dengan bid'ahnya, sah salat di belakang mereka. Itu pendapat hampir seluruh ulama kita. Bahkan disebutkan oleh ulama kita, barang siapa yang mengulang lagi sholatnya, justru dia yang terjatuh dalam kebid'ahan. Sah. Selama dia belum kafir. Afdalnya sholat di belakang orang yang saleh, yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Apalagi ketika tidak sholat di situ, memunculkan fitnah yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. Maka antum sholat di sana untuk meredam fitnah. Dan secara hukum syar'i juga diperbolehkan. Ketika ada kesempatan untuk memberikan penjelasan, ambil kesempatan itu untuk menjelaskannya kepada masyarakat tentang imam tadi atau tentang syiah, barakallahu fikum, dengan penyampaian yang penuh dengan hikmah, dengan ilmiah, barakallahu fikum. Naam, Allahu ta'ala alam iswab, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.